اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا semoga Allah memberikan izzah kemuliaan kepada kita semua dengan kita menuntut ilmu, dengan kita mempelajari tauhid. Semoga dengan itu semua Allah memberikan kepada kita izzah kemuliaan, karena dengan ilmu, dengan tauhid, maka manusia akan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana generasi yang pertama, para sahabat radhiyallahu anhum, sebelumnya mereka di zaman jahiliyah, zaman kegelapan, zaman kerusakan, dan di antara mereka ada yang terjatuh dalam kegelapan dan kerusakan. Tapi ketika mereka mempelajari ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar tauhid, belajar iman, belajar Al-Quran, maka Allah beri mereka kemuliaan. Sebagian dari mereka mengatakan, ta'allamna al-iman summa ta'allamna al-Quran wastazdana iman. Dulu kami belajar iman, kemudian kami belajar Al-Quran, maka tambahlah iman kami. Ini. Maka dengan belajar ilmu, terkhusus ilmu tauhid, ilmu yang menambah keimanan, ditambah lagi belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, dengan memahaminya akan tambah iman. Dan orang yang seperti itulah yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kemuliaan manusia bukan di sisi duniawinya, bukan terletak di sisi dunianya. Kalau kemuliaan manusia isi dunianya, umat-umat terdahulu yang Allah binasakan, baik kaum Ma'ad, kaum Samud, Fir'aun, Korun, mereka telah diberi oleh Allah kejayaan dunia, kehebatan dunia. Tapi itu semua menjadikan hinanya mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Allah hinakan mereka. Di dunia Allah hinakan mereka. Bagaimana akhir kehidupannya kaum Samud? Bagaimana akhir kehidupannya kaum Ma'ad? Bagaimana akhir kehidupannya Korun, Fir'aun, dan yang lainnya? Allah abadikan kisah mereka dalam Al-Quran. Itu kehinaan. Dan juga Allah kisahkan orang-orang yang diberi kemuliaan oleh Allah, diberi izzah oleh Allah, yaitu mereka yang beriman kepada Allah, beriman pada apa yang dibawa Rasul-Rasul Allah. Allah beri kemuliaan, Allah beri izzah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua izzah dengan kita rajin menuntut ilmu, rajin mempelajari tauhid untuk menambah keimanan, belajar iman, membaca Al-Quran, semoga tambah imannya. Semakin tambah imannya, semakin tambah izzahnya. Ikhwana fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'a. Pada kesempatan kali ini kita manfaatkan untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih dalam bab yang ke-24, bab bayani syai'in min anwa'is sihri. InsyaAllah pada malam ini kita masuk dalil yang kedua yang menjelaskan tentang sesuatu yang termasuk dari macam sihir. Qala al-musannif al-syeikh al-imam al-mujaddid fi da'wah Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa an ibni Abbas radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manik tabasa syu'batan minan nujum faqadit tabasa syu'batan minas sihri zada mazad. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Berkata pengarang kitab Tauhid Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan dari sahabat Ibnu Abbas, itu Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abbas adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manik sabasa, khobasa itu akhoda, mengambil, sebagian mengartikan iktabasa ayat ta'allama, barang siapa yang belajar, su'batan minan nujum, satu cabang dari cabang ilmu-ilmu nujum, ilmu bintang, maka sungguh dia telah belajar satu cabang dari cabang-cabang sihir, dari ilmu sihir. Zada ma zada, akan tambah dosanya selagi tambah ilmunya. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin, jadi semakin tambah belajarnya semakin tambah dosanya. Jadi di sini diambil faedah, ada ilmu yang apabila dipelajari berdosa, tambah berilmu tambah dosa. Jadi tidak setiap ilmu baik, maka jangan menut ilmu sampai ke Cina. Jangan-jangan di sana ilmunya ilmu yang tidak baik. Karena Cina bukan tempatnya orang-orang baik. Ada yang sebagian manusia seolah-olah semua ilmu itu baik. Maka tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Dalam Islam tidak seperti itu. Tuntutlah ilmu yang bermanfaat. Ini dalam Islam. Tuntutlah ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu, ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ilmu yang bermanfaat, beliau minta kepada Allah. Dalam ilmu yang tidak bermanfaat, beliau berlindung dengan Allah. Dalam ilmu yang bermanfaat, beliau berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, Aku minta kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Berkaitan ilmu yang tidak bermanfaat, beliau minta perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung denganmu ya Allah dari ilmu yang tidak ada manfaatnya. Jadi dalam masa ini bukan yang penting ilmu. Jadi dalam saya bukan yang penting berilmu. Berapa banyak orang berilmu tapi sesat. Berapa banyak orang berilmu Allah sesatkan dengan ilmunya. Berapa banyak orang berilmu malah tambah dosanya. Siapa yang mengajak orang melakukan bid'ah? Orang bodoh. Orang bodoh bukan? Kalau orang bodoh enggak dipercaya. Yang mengajak manusia itu melakukan bid'ah, orang yang berilmu. Siapa yang mengajak orang itu berbuat syirik? Orang bodoh? Kalau orang bodoh enggak dipercaya. Orang yang berilmu. Yang mengajak orang lain berbuat syirik, tabaruk kepada kuburan, berdoa kepada kuburan, itu bukan orang bodoh. Minimal pinter ngomong, itu minimal. Minimal ilmu. Maka bagi kita, jangan yang penting berilmu, jangan. Yang penting berilmu, ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat. Karena kalau ilmu yang tidak bermanfaat, semakin berilmu semakin tambah madorotnya. Jadi ilmu yang tidak bermanfaat. Maka zada ma zada, akan bertambah dosanya selagi bertambah belajarnya, akan tambah madaratnya semakin apabila semakin tambah ilmunya. Ain. Siapa yang menyebarkan subhat? Siapa yang mereka menjadi sebab kaum muslimin lari dari ahlus sunnah? Orang yang berilmu, bahkan dikatakan cendekiawan. Enggak tahu cendeki itu apa, cendeki itu. Ini nggak tahu itu cendeki itu bahasa apa, cendeki itu cendekiawan, cendekiawan orang pinter-pinter dari SD terkenal pinter, S1-nya pinter, S2-nya pinter, S3-nya meleleh karena sudah kepanasan. Enggak beku lagi. Berilmu. Tapi ilmunya tidak memberi manfaat untuk dirinya, bahkan untuk orang lain. Ilmunya memadrotkan untuk dirinya dan untuk orang lain. Walayyadu billah. Maka kita di samping semangat belajar ilmu, jangan lupa banyak-banyak berdoa. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni 'ilma yanfa'uni. jangan lupa. Ya Allah, berilah manfaat kepadaku ya Allah, apa yang Engkau ajarkan kepadaku. Dan ajarkan ilmu kepadaku ya Allah yang memang memberi manfaat kepadaku, dan tambahkanlah aku ilmu yang memang memberi manfaat kepadaku. Jangan lupa banyak-banyak doa itu. Sebab kalau ilmu tidak memberi manfaat, akan memadaratkan minimal dirinya, bahkan bisa memadaratkan orang lain karena ilmunya. Ini penting ya ikhwan. Ilmu yang bermanfaat di antaranya adalah ilmu itu hakim wa halu sahibi mahkum. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ala ilmu itu hakim wal halu mahkum. Ilmu itu yang memutuskan. Adapun keadaan itu yang diputuskan oleh ilmu. Keadaan begini baik, keadaan begini jelek, keadaan begini boleh, keadaan begini tidak boleh, keadaan begini halal, keadaan begini haram. Ini ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang madarat, apabila al-ilmu mahkum wal hal hakim. Ini madarat. Kalau ilmu dihukumi oleh keadaan, terlanjur keadaannya begini, mau tidak mau kita harus begini. Nah ini. Dia ilmunya tunduk dengan keadaan. Nah ini. Ini memadaratkan. Nah ini. Sebagian manusia lul musta'an, dia mempunyai ilmu. Dan dia tahu itu halal, itu haram, itu halal. Tapi karena dituntut dengan keadaan yang dia hadapi, lalu berbicara lain. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Tidak mungkin enggak tahu kalau merapatkan shaf itu sunnah, perintah Rasul, enggak mungkin enggak tahu. Sampai doktor kuliahnya bukan di Indonesia, di Ummul Qura di Mekah sana, masa enggak tahu ada shaf ini dalam sholat jamaah? Gak mungkin gak tahu. Sampai S3 di Ummul Qura, jurusannya akidah lagi. Bukan jurusan yang sepele. Tapi gak memberi manfaat ilmunya. Ada yang sampai S3 hadis. Kuliahnya pun di Indonesia, di Jami'ah Islamiyah Madinah. Guru-gurunya masyayikh Ahlussunnah. Sampai Indonesia, ilmunya dihukumi oleh keadaan. Ilmunya dihukumi oleh keadaan. Menjadikan memadaratkan umat. Maka ya ikhwan, kita semangat talabul ilmu. Tapi ilmu yang memang memberi manfaat kepada kita. Ilmu yang bisa mendidik pemiliknya. Ilmu yang bisa membimbing pemiliknya. Ilmu yang bisa mengarahkan pemiliknya. Semakin baik. Semakin tambah ilmu, semakin tambah baik keadaannya. Semakin tambah berilmu, semakin tambah meningkat kebaikannya. Ini. Karena kalau tidak tambah baik, zada mazad. Nah. Kita kembali kepada hadis ini. Muallif, pengarang kitab Tauhid, rahimahullahu ta'ala, menyebutkan hadis Ibnu Umar ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang belajar satu cabang dari ilmu nujum, ilmu bintang, maka sungguh dia telah belajar satu cabang dari ilmu sihir. Sebelum kita menjelaskan atau membaca apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Syekh rahimahullah, kita singgung sedikit hubungan ilmu nujum dengan sihir, ilmu bintang. Walaupun nanti ada bab sendiri, bab tanjim, bab tentang ilmu bintang. Tapi yang kita singgung di sini adalah ilmu bintang termasuk dari ilmu sihir. Itu yang akan kita singgung di sini. Karena ilmu bintang secara luas nanti pada babnya insyaallah. Maka yang dimaksud ilmu bintang, ilmu nujum yang termasuk cabang dari sihir, adalah ilmu nujum, ilmu bintang yang dikatakan oleh para ulama adalah ilmu ta'sir. Yang dimaksud ilmu ta'sir yaitu keyakinan atau anggapan bahwasanya bintang-bintang yang di langit, baik gerakannya, pertemuannya, pisahnya, munculnya, tenggelamnya, bisa mempengaruhi peristiwa yang ada di muka bumi. Atau kejadian-kejadian bintang yang di langit, entah namanya apa, baik gerakannya, perpindahannya, munculnya, tenggelamnya, itu menunjukkan akan terjadinya suatu peristiwa di muka bumi. Ya, keyakinan atau anggapan yang semacam ini termasuk dari ilmu kahana, ilmu ramalan. Dan ilmu ramalan ini ya termasuk dari jenis sihir. Jenis sihir. Umpamanya, apabila lahir bintang ini, oh akan terjadi begini. Muncul bintang ini, oh ini bahkan terjadi di muka bumi begini. Oh tidak ada bintang ini, oh akan terjadi begini. Pertemuan dua bintang ini akan terjadi di muka bumi begini. Nah ini termasuk ramalan. Dan ini termasuk sihir. Karena mempunyai anggapan atau keyakinan bahwasanya kejadian bintang-bintang itu memberi pengaruh asal. Sebagaimana praktek-praktek sihir memberi pengaruh, memberi asal. Nah ini. Maka barang siapa yang belajar ilmu seperti ini, ilmu bintang semacam ini berarti dia belajar cabang dari sihir. Adapun belajar bintang, tentang perjalanan bintang, bahwasanya kalau bintang ini letaknya di sini menunjukkan ini arah fulan, ini oleh ulama dikatakan ilmu tasyir, yaitu ilmu menjelaskan tentang perjalanan atau letak bintang untuk mengetahui tanda, tanda arah. Yang semacam ini tidak termasuk dalam hadis ini. Tidak termasuk dalam hadis ini. Karena memang Allah menciptakan bintang adalah untuk tiga hal. Khalaqallahu an-nujuma lisalasin. Allah menciptakan bintang untuk tiga hal. Pertama, zinatun lisama. Atau zinatin lisama. Hiasan langit. Atau zinatan lisama, hiasan langit. Yang kedua, rujuman lisyayatin. Untuk melempar setan. Yang ketiga, alamat yuhtada biha, yaitu sebagai tanda yang bisa diketahui dengan tanda itu arah atau waktu. Waktu. Nah, adapun ilmu ini tidak masuk dalam bab ini. Ilmu mengetahui tentang arah dengan bintang. Ini termasuk memang tujuan Allah menciptakan bintang untuk itu. Bahkan kadang-kadang diperlukan untuk mengetahui arah kiblat umpamanya. Untuk mengetahui waktu sholat umpamanya. Ya ini biasanya dikenal dengan ilmu falak. Atau ilmu astronomi. Nah ini sekedar mengetahui tentang letak-letak bintang. Atau perjalanan bintang. Atau matahari. Dan itu untuk mengetahui tentang waktu. Kalau itu mendatangkan masalah agama. Maka sesuatu yang dituntut. Kalau itu untuk mendatangkan maslahah duniawi, maka itu satu yang tidak dilarang. Tapi yang itu insya Allah nanti dalam babnya. Kita singgung dalam babnya insya Allah. Tapi kita kembali ke sini bahwasannya. Bahwasannya belajar satu cabang dari cabang ilmu nujum. Itu adalah maksudnya ilmu ta'thir. Itu mempunyai anggapan. Atau keyakinan bahwasannya bintang-bintang yang di langit atau kejadian-kejadian bintang yang di langit itu memberi pengaruh kejadian yang di bumi. Nah ini. Maka di sini ada unsur mengetahui perkara yang gaib. Orang yang belajar ini mengaku mengetahui perkara yang haib. Karena ketika melihat bintang begini, oh pasti akan terjadi begini. Oh akan terjadi begini. Berarti mengerti haib. Sebagaimana tukang ramal. Dan ini sebagaimana tukang sihir. Insya Allah bisa kita pahami. Untuk menambahi faedah, kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Qala Syekh Abdul Rahman Al-Syekh rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fathul Majid Wa qadha sahahu An-Nawawi wal-Dzahabi. Dan demikian juga disahihkan oleh An-Nawawi. Jadi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dikatakan oleh muallif bi isnadin sahihin, yaitu dengan sanad yang sahih, kata muallif, kata saya Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, bahwasanya yang mengatakan sanadnya sahih bukan hanya muallif, bahkan Imam An-Nawawi juga mensahihkannya. Dalam Riyadus Salihin. Wal-Dzahabi, dan juga Al-Dzahabi dalam Kabair. Dan juga Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa mengatakan isnaduhu sahih. Jilid yang ke-35 halaman 193. Insyaallah coba dicek. Ini yang mensahihkan. Wa rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga dalam musnadnya dan juga oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Qauluhu maniktabasa. Sekarang makna iktabasa. Qala Abu Sa'adah, berkata Abu As-Sa'adah, yaitu Ibnu Al-Athir, dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadis, qabastu al-ilma. Jadi iktabasa dari lafaz qabasa. Kalau mengatakan, kalau seorang mengatakan qabastu al-ilma, aku mengambil ilmu. Nah, kalau kita mengatakan qabastu ilma waqtabastuhu, aku mengambil ilmu, maka terambillah ilmu itu padaku. Maknanya idza alimtuhu, apabila aku telah mengilmuinya. Jadi mana ittabasa, apabila seorang telah mengilmuinya, telah mendapatkan ilmu. Dari qabasa iktabasa. Ada sebagian idza ta'allam tuhu. Ada sebagian cetakan. Ada enggak? Hah? Idza al hah? Eh, idza ta'allam tuhu ada enggak? Hah? Enggak ada. Ada manusia enggak ini? Ada alim tuh semua. Alhamdulillah sama. Wallah alam bisawab. Tadi ana mendengar Syekh Yahya bin Utsman Al-Mudarris hafizahullah, kalau enggak salah idza ta'allamtuhu. Wallah alam bisawab. Apa salah sayap salah pendengaran atau tidak? Maka saya tanya, barangkali ada yang ta'alam tuhu. Ta'alam tuhu apa? Kalau enggak ada ya sudah. Naam. Qauluhu su'batan ayat ta'ifatun min ilmin nujum. Su'bah maknanya adalah ta'ifah. Sepotong. Ta'ifah ya kit'ah. Min ilmin nujum. Was-su'bah at-ta'ifah. Mana su'bah adalah at-ta'ifah. Wa minhul hadis al-hayatu su'batun minal iman. Ay juz'un minhu. Maka dalam hadis disebutkan al-hayau su'batun minal iman. Mal itu bagian dari iman. Ay juz'un minhu. Bagian dari iman. Maka barang siapa yang belajar sepotong atau cabang dari ilmu nujum, nah ini bagian dari ilmu nujum, faqadik tabasa su'batan minas sihir. Wabi insyaAllah. Kaluhu waqadik tabasa su'batan minas sihir. Maka sungguh dia telah belajar su'bah minas sihir, cabang dari sihir. Ay al-muharram ta'allumuhu. Maksudnya diharamkan belajarnya. Di sini hadisnya memang bentuknya khobar. Khobar. Khobar ini adalah antara syarat dan jawab. Nah, hadisnya adalah bentuknya khobar. Manik tabasa sobatan minan nujum. Barang siapa yang belajar satu cabang dari cabang ilmu nujum, dari ilmu nujum, maka sungguh, ini balasannya, jazanya, maka sungguh dia telah belajar cabang dari sihir. Khobar. Tapi yang dimaksud dari sini adalah peringatan. Tahdzir. Bukan sekedar berita saja, pengkhobaran, tapi ini peringatan. Supaya hati-hati, jangan belajar ilmu nujum, yaitu ilmu taksir tadi. Karena barang siapa yang belajar ilmu nujum, yaitu ilmu taksir, dia telah belajar sihir. Dia telah belajar satu cabang dari sihir. Ini maksudnya diharamkan belajar ilmu ini. Sebagaimana sihir diharamkan belajar. Nah ini. Maka belajar ilmu nujum, yaitu ilmu taksir tadi yang kita singgung, maka ini haram hukumnya. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, faqad sarraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi anna ilman nujum minas sihri. Maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dengan gamblang, dengan sharih, dengan jelas bahwasanya ilmu nujum termasuk sihir. Yaitu tadi ilmu taksir. Jenis ilmu nujum yang taksir. Yang telah kita singgung tadi. Wa qad qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, la wa la yuflihus sahiru haitsu ata. Dan tukang sihir tidak akan bahagia selama-lamanya. Bagaimanapun dia lakukan, tukang sihir tidak akan bahagia selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwasanya sihir itu kafir. Karena sahir min ihwanis syayatin, termasuk teman-temannya syaitan. Karena sihir adalah ilmunya syaitan, maka tukang sihir adalah mengambil ilmu dari syaitan, minta bantuan kepada syaitan, dan tentunya syaitan memberikan ilmu sihir ini tidak mudah, pasti meminta syarat. Dan umumnya syaratnya lah berkaitan dengan kekufuran dan kesyirikan. Maka la yuflihus sahiru haitsu ata. Maka tukang sihir bagaimanapun dia tidak akan bahagia selama-lamanya. Qauluhu zada mazad. Ay kullama zada min ta'allumi ilmin nujum zada fil ismi alhasil. Sabda Nabi zada mazada, maksudnya lah kapan saja dia tambah di dalam belajar ilmu nujum, maka dia akan tambah dosanya yang dia dapat. Maka dosanya dia akan tambah. Ini sudah kita singgung tadi. Kalau ilmu yang madarat, semakin dia berilmu, semakin tambah madaratnya. Dan ilmu yang madarat diantaranya ilmu sihir. Ini ilmu yang madarat. Ain. Ilmu bid'ah. Ain. Orang berilmu dengan ilmu semakin bid'ah, semakin dia tekun dalam bid'ahnya. Ilmu madarat. Ilmu sihir. Ilmu syirik. Naam. Bisiyadati iktibas minas su'abihi. Yaitu tambah dosanya disebabkan karena tambah belajarnya dari cabang-cabang itu. Dari cabang ilmunya itu. Maka semakin dia ahli, ya semakin banyak dosanya. Wal'iyadu billah. Fa inna ma ya'taqiduhu fin nujumi ta'thir batilun kama anna ta'thir sihri batilun. Karena apa yang dia yakini dalam masalah bintang-bintang berupa pengaruh terhadap kejadian di muka bumi inilah sesuatu yang batil. Ini apa yang dia yakini, dia sangka bahwa bintang ini muncul akan mengakibatkan kejadian begini, bintang ini bertemu dengan bintang ini akan terjadi begini. Apa yang dia yakini itulah kebatilan itu. Sebagaimana pengaruh sihir, kalau semata-mata pengaruh sihir tanpa izin Allah, izin kauni, ini batil. Batil. Kebatilan. Wallahu a'lam. Dan Allah yang lebih tahu. Maka salah satu cabang dari ilmu nujum itu termasuk cabang dari sihir. Karena orang yang belajar ilmu nujum, yaitu ilmu ta'sir, dia meyakini bahwasanya bintang-bintang yang di langit atau kejadian-kejadian bintang yang di langit itu akan memberi pengaruh kejadian-kejadian yang di muka bumi ini. Maka ketiga terjadi gerhana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyampaikan bahwa terjadinya gerhana ini bukan karena kematian seseorang dan bukan karena lahirnya seseorang, tapi inilah tahfifu minallah, yaitu Allah ingin menakut-nakuti hambanya agar supaya hambanya tahu atas kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa untuk menjadikan apa yang di muka bumi ini, apa yang di langit itu, agar supaya hambanya semakin dekat dengan Allah. Bukan karena lahirnya seseorang, bukan karena matinya seseorang. Maka Rasul mengkhabarkan bahwasanya gerhana, kejadian yang di langit tidak memberikan pengaruh, tidak menunjukkan akan terjadinya sesuatu di muka bumi ini. Karena apa saja atau kejadian apa saja itu, di kejadian apa saja di muka bumi inilah atas takdir Allah, atas kekuasaan Allah, atas kehendak Allah, tidak ada pengaruhnya dengan, tidak ada hubungannya dengan bintang-bintang yang ada di langit. tidak ada pengaruhnya, apa tidak ada hubungannya dengan bintang-bintang yang ada di langit. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.